Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Berikutnya beliau menyebutkan yang disebutkan oleh al-muallif di sini, ya bunayya aqimis shalah. Ayat ini demikian pula beberapa poin berikutnya itu dari surat Luqman ayat 17. Tayyib. Ayat 17 dari surat Luqman. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, kata Luqman, aqimis shalah. Apa maksud aqimis shalah? Ai addiha bi arkaniha wajibatiha bi khusyu'. Tunaikanlah salat dengan memenuhi rukun-rukunnya, rukun-rukun salat, wajibatiha dan hal-hal yang wajib dalam sholat, bi khusyuk, dengan khusyuk. Ya, khusyuk dijelaskan oleh ul ahlul ilmi adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai rasa hormat. Ya, takut kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan rasa hormat. Jadi maksudnya khusyuk ketika sholat betul-betul dia melaksanakan karena takut dengan azab Allah Azza wa Jalla, yang kemudian dia pun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Baik. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, tegakkanlah salat. Ini salat yang sempurna. Dan ini mengingatkan kepada kita ya perkara yang terus berulang dari generasi ke generasi berikutnya. Ada saja dari anak-anak yang sholatnya ya asal-asalan. Ya, seperti yang ma'ruf kita ketahui bersama. Sehingga kita sebagai orang tua ya penting untuk memperhatikan bagaimana kegiatan sholat putra-putri kita, terus putra, meskipun di dalam masjid. Baik. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh al-muallif masih dari surat dan ayat yang sama, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kebaikan dan laranglah kemungkaran. Cegahlah kemungkaran. Kata beliau, bilutfin walinin biduni syiddatin, dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, tanpa adanya kekerasan. Tanpa adanya kekerasan. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan oleh ulama lainnya yang namanya hikmah, itu ya sesuai dengan pada tempatnya. Yaitu kapan kita bersikap lembut, lunak, dan kapan kita bersikap tegas, ya. Ini masing-masing bisa ditempatkan pada posisinya. Jadi tidak dibalik-balik, yang harusnya keras malah lembut, yang harusnya lembut malah keras. Ya, tapi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Memang tepatnya keras, ya keras, tepatnya lembut, ya lembut. Nah, dan ini ada riwayat-riwayat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kadang beliau lembut, kadang beliau keras. Ya, ketika mengingkari kemungkaran. Di antara yang lembut, ketika ada Arab Badui yang tiba-tiba ngucur di masjid. Ya, datang ke masjid, mojok di sana, itir-itir-itir gitu, kencing. Para sahabat sudah luar biasa pengingkarannya. Ya, tapi Rasul alaihi salatu wasalam ya beliau bersikap lembut di saat itu. Karena memang Arab Badui ini ya belum tahu hukum seperti itu. Ya, belum tahu hukum. Dari pelosok ya datang kemudian tiba-tiba kencing. Taunya ya seperti layaknya orang-orang umum gitulah atau orang-orang pedalaman. Nah, kencing ya kencing, enggak usah tingak-tinguk kan gitu ya. Tayib. Kemudian di antara contoh beliau ketika mengingkari kemungkaran dengan keras ya banyak. Nah, intinya kapan sikap amar ma'ruf nahi munkar itu dengan lembut dan kapan harus keras, tegas, itu masing-masing bijak dalam memilih dan menempatkan. Tidak dibalik-balik. Ya harusnya lembut malah keras, harusnya keras malah lembut. Kemudian yang ketujuh yang disebutkan oleh al-mu'allif masih dari ayat dan surat yang sama, wasbir ala ma asobak. Wasbir ala ma asobak. Dan bersabarlah engkau wahai putraku atas setiap perkara yang menimpamu. Atas setiap perkara yang menimpamu. Ulima, kata Syekh, diketahui annal amira bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sayanaluhu adan. Atau bisa juga kita baca alima, yakni Luqman sebagai fa'ilnya. Baik, kalau ulima berarti diketahui. Luqman al-Hakim mengetahui bahwa orang yang memerintahkan kebaikan ataupun ketika putranya mencegah dari kemungkaran itu pasti akan mendapatkan gangguan. Ya, akan mendapatkan gangguan. Fa'amaruh bisabr, maka Luqman pun menasihati, mewasiati putranya agar bersabar. Ya, setelah putranya dihasung untuk amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu dinasihati agar sabar. Tayib, sabar ketika mendapatkan gangguan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang mengingkari atau afwan yukhalitu an-nas, yang berbaur dengan manusia, hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat, wa yasbiru ala adahum, dia mampu bersabar dalam mendapatkan gangguan dari mereka ketika amar ma'ruf nahi munkar. Afdal, ini lebih utama. Saya ulangi, seorang mukmin yang hidup di tengah-tengah masyarakat melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan sabar dalam mendapati gangguan dari itu, itu lebih utama minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, dibandingkan seorang mukmin yang tidak hidup berbaur dengan masyarakat, wala yasbiru ala adahum, sehingga dia pun tidak sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ya, yang lebih baik ternyata yang jenis pertama tadi. Tayib, hidup di tengah masyarakat, otomatis dia pun akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tayib, mengajak kebaikan, merintahkan hal yang baik, mencegah, menahan, melarang dari kemungkaran. Ya. Tayib, dan dia akan mendapatkan gangguan dari tindakannya itu. Namun ternyata itu jauh lebih baik daripada dia menjauh, menyingkir, menyendiri, ya sehingga ya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga juga tidak mendapatkan gangguan dari ya masyarakat. Baik. Kemudian berikutnya kata Syekh, Inna dzalika min azmil umur. Ucapan Luqman al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya, sesungguhnya hal itu min azmil umur, termasuk perkara yang wajib. Ya, terparuk termasuk perkara yang wajib. Apa yang wajib tadi? Kata Syekh, ay inna sabru 'alan nas, sabar menghadapi gangguan dari manusia, la min azmil umur, termasuk dari perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Jadi amar ma'ruf nahi munkar wajib sesuai dengan kemampuannya. Sabar juga wajib. Ya, sabar juga wajib. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal itu termasuk dari perkara yang wajib. Nah. Kemudian poin yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh. Yang ke-8 ini ayat yang ke-18. Surat Luqman ayat 18. Jadi wasiat-wasiat Luqman al-Hakim ini kan dari 13 sampai ayat 19. Ya. Nanti bisa dilihat dalam Al-Qur'an 13 sampai 19. Kata Syekh yang ke-8 menukilkan firman Allah Azza wa Jalla surat Luqman ayat 18. Wala tusyir khaddaka linnas. Kata Luqman, wahai putraku, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Ini sombong, angkuh terhadap manusia. Jangan. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat barusan, la tu'rid biwajhika 'anil nas. Janganlah engkau wahai putraku palingkan wajahmu dari manusia. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Idza kallamtahum, jika engkau berbicara kepada manusia, ihtiqaran minka, karena kamu sombong atau engkau meremehkan mereka, wastikbarun alaihim, kamu sombong kepada mereka, lalu kamu pun palingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia. Ya, dengan bahasa kita tidak ramah ya ketika bertemu ataukah berbincang-bincang dengan manusia, juga tidak ceria wajahnya. Kata Al-Hafidz berikutnya, walakin alin janibak, akan tapi bersikap ramahlah engkau. Bersikap ramahlah engkau ketika bertemu dengan manusia. Wabesut wajhaka ilaihim, dan ceriakanlah wajahmu terhadap mereka. Nah, jadi ini Masya Allah Luqman al-Hakim betul-betul memberikan bekal kehidupan bagi putranya untuk bermasyarakat. Ya, bekal untuk putranya dalam hidup ya berdampingan dengan tetangga-tetangganya, hidup di tengah masyarakat. Nah, ketika bertemu dengan manusia dengan wajah yang ceria, yang ramah. Kemudian kata Syekh, qala Nabi alaihi salatu wassalam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Sahih rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah bagimu. Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah, sedekah bagimu. Nah, ya meskipun bisnis lagi pada seret, ya kan, penghasilan lagi berkurang, yang biasanya sedekah dengan 100 juta ini kok kayak rada angel lah, bisa dengan tebar senyuman gitu ya. Nah, tapi senyuman ketika bertemu dengan teman-temannya, bukan senyum dewe, ya kan, ketemu temannya melambas semut, bukan. Baik. Ketika bertemu dengan temannya, ya senyum. Seakan-akan ya tetap ekonominya stabil saja ini. Nah, penilai sedekah. Tayyib. Yang ke-9 kata Syekh masih dari surat dan ayat yang sama. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tamshi fil ardi maraha." Kata Luqman, "Dan janganlah engkau wahai putraku berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong." Ai khuyalaan mutakabbiran jabbaran anidan. Nah, angkuh, sombong, apalagi gumede, dan seterusnya dari sifat-sifat yang mirip-mirip dengan itu. La taf'al dzalika yubghidukallah. Jangan engkau lakukan hal itu wahai putraku, karena Allah Azza wa Jalla akan murka padamu. Walihadza qal, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman masih pada surah dan ayat yang sama, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencintai setiap orang yang sombong, yang angkuh, yang sombong. Nah, apa artinya mukhtal, apa artinya fakhur? Kata Ibnu Katsir, ai mukhtalun mu'jibun fi nafsihi. Berbangga diri dengan dirinya sendiri, yakni sombong. Fakhurun ala ghairihi. Ya, angkuh terhadap selainnya, menyombongkan diri di hadapan yang lainnya. Baik. Wasiat dari Luqman Al-Hakim kepada putranya agar putranya jangan sampai angkuh, sombong ya ketika di tengah-tengah masyarakat. Yang ke-10, yang ke-10 ini dari surat Luqman ayat 19. Ya. Waqsid fi masyika. Waqsid fi masyika. Ai imshi masyian muqtasidan. Berjalanlah engkau di muka bumi, di alam ini, di tengah-tengah kehidupan ini dengan bentuk berjalan yang pas-pas saja. Ya, yang pas-pas saja. Nah, laisa bil bati al mutasabbit. Tidak terlalu lambat seperti orang yang ya patah semangat. Wala bisari al mufarrid. Ataukah mufrid. Juga tidak terlalu cepat seperti orang yang berlebihan dalam berjalan. Tapi yang sedang-sedang saja. Ya, bal adlan wasaton baina-baina. Akan tapi yang tengah-tengah. Ya, yang tengah-tengah. Yang pas. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ini disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir penafsiran tadi. Kemudian yang ke-11 masih dari ayat dan surat yang sama, waghdud min sautika. Ai la tubalig fil kalam. Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam berbicara. Jangan berlebih-lebihan dalam berbicara. Wala tarfa'u sautaka fi ma la fa'idata fi. Janganlah engkau angkat suaramu dalam perkara yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat padanya. Nah, jadi berbicara sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidak terlalu tinggi nadanya, namun juga tidak terlalu pelan sehingga yang mendengar tidak mendengar, yakni nyaris tak terdengar seperti itu. Tayyib. Walihada qal, maka oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, masih pada ayat dan surat yang sama, inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Suara yang paling jelek adalah suara keledai. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Mujahid rahimahullah, menafsirkan ayat 19 dari surat Luqman barusan, kata beliau, inna aqbahal aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Ai ghayatu min raf'i sautihi annahu yushabbihu bil hamir. Ujung-ujungnya, ketika seseorang mengangkat suaranya dengan suara keras, padahal tidak ada manfaat yang dihasilkan dari situ, annahu yushabbahu bil hamir, diserupakan dengan keledai. Ya, diserupakan dengan keledai. Fi uluwihi wa raf'ihi, karena suaranya keras, ya, tinggi nadanya, mirip seperti keledai. Nah, berbedanya kalau memang ada manfaat, ya, seperti jadi muadzin gitu ya. Muadzin kan harus keras suaranya, sehingga di masa Rasul dipilih suara yang paling keras untuk mengumandangkan adzan. Tayyib. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa ma hadza huwa baghidun ila Allah. Bersamaan dengan ini, yakni tadi bahwa suara yang paling jelek adalah suara keledai karena tinggi, ya, nadanya tinggi, keras, tapi tidak ada faedah darinya. Di samping itu, baghidun ila Allah, dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan keledainya dimurkai, tapi orangnya, ya, yang mengeraskan suaranya tanpa ada manfaat darinya, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hadha at-tashbihu bil hamir yaqtadi tahrimahu wa dhammahu ghayata dhammi. Penyerupaan dengan keledai tadi itu berkonsekuensi bahwa meninggikan suara tanpa adanya manfaat itu haram dan juga tercela dengan celaan yang amat. Haram dan juga tercela dengan celaan yang amat. Tayyib. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam berkata, laisa lana mathalusu, bukan untuk kami perumpamaan yang jelek. Bukan untuk kami perumpamaan yang jelek. Tadi kan diumpamakan seperti suara keledai, ya kan? Nah, itu bukan untuk kami. Berarti itu celaan gitu. Kata Rasul berikutnya, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Rawahu al-Bukhari. Orang yang menarik kembali, meminta kembali pemberiannya, pemberian ya, bukan wakaf, bukan infak, bukan sedekah, pemberian, hibah. Orang yang menarik kembali, meminta kembali pemberiannya, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing, ya, guaung, taib, seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Ini kan perumpamaan yang jelek sekali, menjijikkan. Sehingga yang seperti itu bukan termasuk, ya, bukan untuk umatnya Rasul gitu. Merupakan itu sebuah celaan yang sangat, ya, celaan yang jelek sekali. Sebabnya apa tadi? Naam, Luqman memberikan wasiat kepada putranya agar jangan, ya, berteriak-teriak seperti itu, ya, dengan suara yang tidak ada manfaat darinya. Nah, tetangganya lagi ada yang sakit, ada yang punya bayi, waktu istirahat teriak-teriak. Nah, tayib. Kecuali kalau ada hajat atau ada kebutuhan, misalkan ada rumah tetangga kebakaran. Nah, ini teriak-teriak itu, kobong-kobong itu. Kobong, kok enggak mungkin kan? Harus teriakan itu. Ada hajat. Nah, muadzin juga seperti itu, yang keras. Nah, tapi kalau thalabah suruh baca yang keras kan. Nah, itu. Ya enggak kedengaran sama ustaznya ya. Nah, i'rabnya keliru apa enggak, bacaannya, tasrifannya benar apa keliru, enggak tahu ini. Sudah sampai mana? Sudah selesai kan? Oh, udah tuh. Karena nyaris tak terdengar, irit gitu ya. Enggak. Ini ada hajat. Kalau ada hajat, boleh keraskan suara. Ya. Kemudian terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam risalahnya ini, "Idza sami'tum aswata ddika fasallallaha min fadlihi." Jika kalian mendengar suara dika, dika itu ya sama dengan dik, ayam jantan. Ya, ayam jantan. Apa Zulfa? Kluruk bahasa Indonesianya apa? Kluruk bahasa Indonesianya apa? Berkokok. Kalau kokok-kokok itu namanya apa? Podo. Ais manat lah ya. Taib. Al-muhim itu ayam jantan yang sedang berkokok gitu, kluruk, kukuruyuk gitu ya. Jika kalian mendengar suara itu, fasalullah min fadli, maka mintalah fadilah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mintalah fadilah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Dikarenakan ayam jantan yang berkokok tadi sedang melihat malaikat. Nah, maksudnya ya semoga dengan turunnya malaikat itu doa kita terkabulkan gitu ya. Sehingga kita diasung untuk berdoa kebaikan, memohon kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan perlu kami tambahkan dalam surat Ghafir ataukah nama lainnya surat Al-Mu'min, di sana terdapat apa namanya, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman itu akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Bahkan yang memintakan ampun itu adalah malaikat Hamalatul Arsy, para malaikat yang memikul arsy, yang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka mendoakan istighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang beriman, bahkan juga didoakan agar mereka, yakni orang-orang beriman tadi, terjaga dari setiap kejelekan. Ya, ini sebagai bentuk kasih sayang para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Nah, yang berdoa malaikat, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi ini para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, besar kemungkinan akan terkabulkan. Sehingga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk dari orang-orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam berikutnya masih pada riwayat tadi, "Wa idza sami'tum nahiqal himar," dan jika kalian mendengar suara keledai, enggak tahu kalau suara keledai gimana. Kalau gajah kadang dengar, ya. Kuda kadang juga dengar, tapi kalau keledai seperti apa Allah alam. Nah, ketika mengaung seperti apa atau meringkik gitu ya. Ketika mendengar suara keledai, fata'udzu billahi minasyaitan. Berlindunglah kalian, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan. Dikarenakan keledai itu sedang melihat setan. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh beliau berdua. Barakallahu fikum, secara lebar bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 446. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 446. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengaplikasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.